Mas Lila no, aku kang mas wis cukup lalekno. Terus naiki ora bakal bisa tak baleni dadi siji. Aku kesandung masa lalu. Jadi mas.